Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyubhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Kita melanjutkan kembali uraian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala antara kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seorang insan, nilai positif dan negatifnya. Kata beliau, fa innal arifina kullahum mujmi'una ala anna at-tawfiq ay yakilaka Allah ta'ala ila nafsika ay alla yakilaka Allah ta'ala ila nafsika wal khuzlan ayyakilakallahu ta'ala ila nafsik. Kata beliau, semua orang yang bijak semuanya sepakat bahwasannya orang yang mendapatkan taufik bimbingan dari Allah adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasrahkan urusanmu kepada dirimu pribadi. Dan mereka semua sepakat bahwasannya kehinaan itu adalah ketika Allah memasrahkan, membiarkan urusanmu ditangani oleh dirimu sendiri. Itu kata orang-orang yang bijak. Jadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah, orang yang muwaffaq, itu semua urusannya Allah yang atur. Dan semua daya dan upaya yang dia lakukan, dia serahkan kepada Allah. Itu orang yang muwaffaq. Ya. Ketika dia menyerahkan segala daya dan upayanya dikembalikan kepada Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkenan dan mau untuk mengurusi urusan dia. Itu orang yang akan terbimbing dan diberikan taufik oleh Allah. Sedangkan orang yang terhina adalah ketika dia lebih percaya diri dengan apa? Kemampuan dia. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi sudi mengurusi urusannya. Artinya apa? Allah lepas. Ya. Orang tersebut Allah biarkan dia melakukan segala sesuatu yang dia mau. Idza lam tastahyi, kata Rasul, fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan saja kamu melakukan apa yang kamu mau. Barakallah. Itu tanda-tanda khuzlah. Artinya orang ini memang dilepas sama Allah. Dan dia juga merasa apa? Gak butuh dengan Allah. Dia bisa mengurusi semua urusannya. Tanpa ada barakallahu fikum kepasrahan dia kepada Allah. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Iya. Tipe-tipe manusia yang memang selalu berhasil. Iya. Tapi sejak kecil memang dia seperti itu. Jadi apa yang dia ingin, apa yang dia mau, mesti dapat. Sehingga orang ini memiliki apa? Konfiden dan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Nah. Dan justru kepercayaan dia kepada Allah tidak ada. Barakallahu fiik. Nah, dia lebih yakin dengan apa yang dia upayakan, yang dia atur strateginya dengan kecerdasannya, dan orang-orang yang menjadi barakallahu fiik bawahannya. Iya. Dan subhanallah, emang Allah biarkan. Dia memang jadi orang yang sukses. Tapi kesuksesan itu memang dia raih tanpa barakallahu fikum. Tayyib, dengan sikap dia memasrahkan kepada Allah. Kata orang yang bijak, itu tanda kerendahan bagi seorang tersebut. Ketika dia mengurusi segala urusannya dengan kemampuan dia beribadi, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memang melepas dia, tidak mau lagi mengurusi urusan dia, itu adalah tanda-tanda kehinaan, kata beliau. Sebaliknya, orang yang terbimbing, orang yang mulia, kapan itu? Ketika dia lebih banyak memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau berkenan untuk membimbing orang tersebut. Iya. Nah. Dan hidup seperti itu sebenarnya paling enak dan simple. Ya. Itu benar-benar mendatangkan kenyamanan dan ketentraman. Tapi kalau kita hidup dengan tipe manusia yang seperti tadi, itu orang yang dalam pressure, tekanan yang tinggi. Tidak jarang mereka-mereka yang stres. Ya, masuk rumah sakit jiwa. Orang-orang yang hanya mengandalkan apa? Kemampuan dia pribadi. Itu dia tekanannya tinggi, barakallahu fikum. Nah. Benar, dia akan menjadi orang yang hina. Barakallahu fikum. Kata beliau selanjutnya, faman aradallahu bihi khairan fatahalahu babadzulli wal inkisar wa dawamil laja'i ilallahi ta'ala wal iftiqar wa ru'yati uyubi nafsihi wa jahlihi wa zalmihi wa zulmihi wa udwanihi wa musyahadatu fadli rabbihi wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ghinahu wa hamdah. Kata beliau, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan membuka bagi dia pintu merasa rendah. Ya. Wal inkisar, dan hancur hatinya. Yang tadinya apa? Melambung tinggi, ya. Hancur, pecah. Dan senantiasa dia bersandar kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah. Itu tanda-tanda kebaikan. Ya. Ketika kita merasa barakallahu fikum, kita enggak percaya diri dengan barakallahu fikum, ya. Segala daya dan upaya kita. Walaupun kalau menurut perhitungan kita itu semuanya sudah sangat detail dan rapi. Nah, orang yang baik tetap dia tidak terlalu pede dengan itu semua perhitungan dia. Nah, dia tetap merasa butuh. Sebagai kunci kesuksesan bagi dia adalah tetap membutuhkan kekuatan dan kemudahan dari yang menguasai alam semesta. Tetap dia merasa butuh kepada Allah. Dan dia lebih banyak melihat aib kekurangan pada dirinya. Nah, itu tanda orang yang dikendaki kebaikan. Dia itu lebih banyak melihat kekurangan pada dirinya. Saya itu kurangnya di sini, di sini, di sini. Iya. Barakallahu fikum. Nah, lebih banyak melihat kekurangan dirinya. Barakallahu fikum. Sedangkan orang yang buruk, ya sebaliknya, dia lebih banyak melihat kelebihan dirinya dan lebih sering melihat aibnya orang lain. Barakallah. Nah, ya. Orang yang demikian buruk kehidupannya dunia dan akhirat. Dan juga barakallahu fikum jelek hasil akhirnya. Dia jarang melihat sisi kekurangan pada dia, yang dia tahu dia itu orang yang serba barakallahu fikum di atas rata-rata. Dan memang itu seperti saya bilang tadi sejak kecil, ya. Dia sudah memiliki rasa seperti itu karena memang Allah berikan dia kelebihan. Iya, dari sisi mungkin paras dia yang paling tampan, dari sisi kecerdasan dia yang paling cerdas, iya, dari sisi kekayaan dia yang paling kaya, barakallahu fikum. Nah, memang banyak kelebihan, tapi orang yang barakallahu fikum baik, justru dia tidak tertutupi matanya dengan kelebihan dia. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, justru matanya itu lebih banyak melihat kekurangan. Ya, kekurangan yang ada pada dia. Kebaikan yang ada pada dia itu barakallahu fikum. Ya, tidak begitu dia banggakan. Nah. Dan terkait dengan orang lain sebaliknya, dia lebih banyak melihat kebaikan orang lain daripada kekurangan orang lain. Orang yang demikian insya Allah hidupnya akan bagus. Ya. Orang yang demikian dia akan terus levelnya itu semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin naik. Gak akan berhenti di satu titik. Kenapa? Karena dia terus merasa kurang. Ya. Dia terus merasa apa? Ada aib. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki. Sehingga nanti ketika dia melihat, oh, saya kurangnya di sini, ini harus saya perbaiki. Naik lagi. Ya kan? Dia melihat, oh, masih ada kurang. Naik lagi. Naik lagi. Terus naik. Tapi orang yang tidak pernah melihat aib dirinya, dia akan berada di satu titik. Kenapa? Dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan dia merasa, saya sudah berada di puncak. Nah. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan, ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dia akan lebih banyak melihat aib dirinya daripada melihat kelebihannya. Orang yang demikian akan terus naik. Naik, naik, naik, naik, dan terus naik. Dia tidak akan barakallahu fikum, ya, tetap di satu titik. Akan tetap menjadi orang yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, itu menguntungkan, ya, dirinya. Nah, terkait ketika dia barakallahu fikum bermuamalah dengan orang lain, dia lebih banyak melihat sisi kebaikan orang daripada sisi keburukan orang lain, barakallahu fikum, maka juga akan menghasilkan hubungan dia dengan manusia itu apa? Kualitasnya bagus. Ya, baik. Barakallahu fikum. Sehingga dia bisa diterima dan barakallahu fikum dicintai, juga dihargai oleh manusia. Nah, barakallahu. Tetapi kalau kita justru membalik pola pikir kita, ya, sebaliknya tadi, kita tidak akan bisa berkembang dan hubungan kita dengan manusia semakin lama semakin buruk. Yang ada di kepala kita cuma su'udzon saja sama orang. Yang kita lihat karena memang kekurangan-kekurangannya. Iya, sama istri. Yang dia lihat kekurangan istrinya, bukan kelebihan. Sehingga dia tidak menghargai istrinya. Anak-anaknya, yang dia lihat juga semuanya kekurangan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Iya, sehingga dia merasa kecewa. Iya. Dengan tetangganya juga demikian, yang dia lihat kekurangannya semua. Barakallahu fikum. Nah, orang yang demikian barakallahu fikum repot hidupnya. Iya, dia tidak akan merasakan rasa apa? Tentram dan nyaman. Karena dia menganggap orang di sekitar dia itu buruk semua. Akhirnya dia pindah ke sana sama saja. Iya. Barakallahu fikum. Dia pindah gara-gara mungkin tetangganya buruk. Iya. pindah ke tempat lain, ternyata mas tetap juga sama. Di tempat dimanapun mesti ada manusia-manusia yang tidak akan cocok dengan dia. Begitu juga ketika dia di kantor, iya, juga sama. Dia merasa ada orang-orang yang memang barakallahu fikum buruk menurut dia. Barakallahu fikum. Nah, dia cari tempat yang lainnya juga sama. Tetap ada tipe-tipe manusia yang seperti itu, walaupun mungkin keburukannya dari sisi yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Begitu juga manusia sikapnya terhadap istri. Dia memandang istrinya ini begitu banyak kekurangan, ganti istri yang lain. Ternyata juga sama. Mesti ada kekurangan. Walaupun dari sisi yang lain. Makanya saja. Manusia itu kalau cuma melihat yang dia lihat itu lebih banyak aibnya orang lain, repot hidupnya. Dia tidak akan bisa tenang, dia tidak akan bisa tentram. Dimanapun dia akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Isi kepalanya itu suudzon semua. Nah, barakallah. Tapi orang yang bijak, seperti tadi mengatakan, ya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan lebih banyak melihat kekurangan dirinya dan lebih banyak melihat kebaikan orang lain. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ya. Nah, kalau selama ini kita programnya yang saya sebutkan tadi diganti ya. Install ulang. Ya. Diganti itu programnya. Lebih sering melihat aib diri sendiri dan lebih banyak melihat kelebihan orang lain. Buktikan. Barakallahu fiik. Nah. Wajahlahu wa zulmahu wa udwanahu. Ya, dia lebih banyak melihat akan kebodohannya, akan kezalimannya, akan sikap permusuhannya kepada siapapun. Nah, barakallahu fiik. Dan dia lebih banyak mempersaksikan keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah, kedermawanan dari Allah, kekayaan Allah dan pujian Allah. Barakallahu. Artinya ketika dia melihat sisi kekurangan pada dia, ya, entah itu dari sisi aib atau dari sisi kebodohan atau dari sisi kezaliman atau dari sisi permusuhannya, barakallahu fikum, tayyib, itu akan menyadarkan dia tentang siapa dia sebenarnya dan akan membuat dia apa? Berkembang menjadi individu yang lebih baik, personal yang lebih bagus. Tapi giliran dia melihat sisi kelebihannya, yang dia lihat itu karena keutamaan dari Allah, bukan karena upaya dan memang kehebatan dia pribadi. Dia memandang semua kelebihan yang ada pada dia karena Allah yang ngasih. Iya. Karena Allah yang mudahkan, karena Allah yang baik, karena Allah yang memang sayang kepada dia. Dia anggap semua kelebihan yang ada pada dia itu Allah yang kasih. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Jadi kesuksesannya selama ini dia meyakini ya, memang karena Allah mudahkan saya untuk jadi orang sukses. Iya. Mungkin ketampanan wajah yang dia miliki, ya memang alhamdulillah Allah mentakdirkan saya dilahirkan dalam keadaan apa? Menjadi orang yang bagus parasnya. Iya. Begitu juga dari sisi ibadah, dia merasa memang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk semangat dalam ibadah. Barakallahu. Jadi dia memandang segala kelebihan yang ada pada dia bukan karena kehebatan dia pribadi, tapi itu semua anugerah pemberian dari Allah. Nah, jadi orang yang demikian bagus. Iya. Dia akan menyadari akan kelemahan dia dan dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Itu barakallahu fikum tanda-tanda orang yang Allah menghendaki kebaikan untuknya. Nah, ya. Diinstal ulang ya. Barakallahu fikum. Cara kita berpikir, pola kita berpikir, terapkan apa yang disebutkan orang bijak tadi. Ya. Kita lebih banyak melihat sisi kekurangan kita, aib kita, kejahilan kita, kebodohan kita, sikap kita yang banyak memusuhi orang. Adapun terkait dengan kelebihan kita, kita serahkan ya, karena memang keutamaan dari Allah. Nah, kalau pakai program ini, insya Allah bagus. Ya, barakallahu. Fal 'arif, kata beliau, sa'irun ilallahi ta'ala baina hadainil janahaini la yumkinuhu ayyasira illa bihima. Orang yang bijak, kata beliau, akan berjalan menuju Allah dengan dua sayap ini. Dan memang kata beliau tidak mungkin bagi dia untuk berjalan menempuh jalan Allah kecuali dengan dua sayap ini. Famata fatahu wahidun min huma fahuwa kattairi alladhi faqada ahada janahai. Kalau salah satu dari dua sayap tadi hilang, maka dia bagaikan seekor burung yang kehilangan salah satu sayapnya. Iya. Dia tidak akan bisa terbang sempurna. Yang disebutkan tadi. Para profit. Lebih banyak melihat aib. Dan terkait dengan kelebihan, dia kembalikan kepada Allah. Kalau kita punya dua sikap ini, maka kita akan melesat ketika berjalan di siratal mustaqim. Tapi kalau salah satunya barakallahu fikum hilang, ya kita akan terseok-seok barakallahu fikum. Dan bisa-bisa apa? Nyasar. Ya, enggak sampai tujuan. Nah, terombang-ambing terbawa oleh angin enggak kuat. Iya, terbawa barakallahu. Baik. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-arifu yasiru ilallah baina musyahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amainta. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, orang yang bijak itu adalah orang yang berjalan menuju Allah di antara mempersaksikan anugerah-anugerah Allah dan barakallahu fikum mengetahui, mengenali aib dirinya dan amal yang dia lakukan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Orang yang bijak ketika dia menempuh jalan Allah, dia ada di antara dua ini. Yang pertama, dia lebih banyak melihat anugerah Allah. Itu terkait dengan apa? Segala macam kelebihan, segala macam kesuksesan, segala macam ya, keberhasilan yang dia raih. Dia menganggap itu semua anugerah. Bukan dengan kehebatan, kecerdasan, dan jadi upaya dia. Tapi dia kembalikan itu kepada Allah. Yang kedua, dia lebih banyak melihat aibnya dia sendiri dan juga aib amalan-amalan yang dia lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Selesai dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maksud kita barakallahu fikum dari pembahasan ini, tayyib, terkait dengan yang namanya dosa. Kita juga harus memberikan sudut pandang seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Entah bagaimana kita mensikapi dosa yang kita lakukan atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang pertama, kita tidak berhak untuk memvonis. Ya. Memvonis diri kita atau memvonis orang lain. Dalam artian apa? Memvonis orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Memvonis orang tersebut ditutup peluang, pintu bagi dia untuk kembali ke jalan Allah. Barakallahu. Ya, tidak boleh. Dengan apa yang diuraikan tadi, ya, dengan dosa, entah itu yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain, jangan sampai membuat kita memvonis diri kita sendiri atau memvonis orang lain untuk hilang dari yang namanya harapan untuk kembali ke jalan Allah. Barakallahu fikum. Naam. Ya, apalagi sampai memvonis orang tersebut tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Apalagi sampai memvonis dirinya tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Nah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Tapi justru dosa tadi adalah sebuah harapan. Ya. Dosa tersebut sebenarnya adalah barakallahu fikum batu loncatan untuk membuat dia menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Atau membuat orang yang barakallahu fikum pendosa tadi yang dia lihat menjadi orang yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, dan cukup banyak barakallahu fikum contoh-contoh dari kalangan salafun shalih. Menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang barakallahu fikum yang thayyib, ya, memberikan cahaya dalam keadaan dia tadinya seorang pendosa. Ya. Bagaimana cerita Umar ibn al-Khattab? Bagaimana cerita barakallahu fikum Tayyib Abu Sufyan? Ya. Cukup banyak di kalangan sahabat. Di kalangan barakallahu fikum salaf, cerita yang ma'ruf adalah kisahnya Fudail ibn Iyad. Ya. Salah seorang ulama ahli sunnah yang juga dikenal dengan ucapan-ucapannya yang penuh dengan hikmah dan kata-kata mutiara. Tahu latar belakang kehidupan beliau sebelumnya apa? Pak Safari, Abu Fadilah, pernah dengar? Mas Agung? Belum pernah? Pak Pangudi? Mas Rudi? Mas Eko? Beliau itu perampok. Iya. Begal. Sebelum jadi ulama besar, beliau itu begal. Begal atau begah? Begal. Tukanya ngerampok orang, malakin orang di tengah jalan. Nah. Iya. Kok bisa Ustaz? Bisa berubah drastis. Karena ketika beliau sedang melakukan aksi, itu beliau gak tahu mendengar ya. Ada orang yang membaca ayat alam ya'ninil ladzi na'amanu an taksha qulubahum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mendengarkan ayat itu enggak tahu dari mana. Yang artinya bukankah sekaranglah saatnya bagi orang-orang yang memiliki hati untuk ingat kepada Allah. Dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan bisa merasakan ketentraman dan kenyamanan. Itu langsung. Ya, itu menembus kegelapan hati beliau yang sudah menebal. Pecah. Seperti ada bom yang meledakkan apa, kabut dan karat dalam hati beliau. Langsung beliau pun menangis. Ya. Barakallahu fikum. Dan setelah itu ya, meninggalkan dunia hitam dan barakallahu fikum beliau ya, belajar dan belajar barakallahu fikum menimba ilmu dari para ulama, akhirnya ya menjadi ya seorang imam besar dari ulama ahli sunnah wal jamaah, dan ucapannya sampai sekarang sering dinukilkan. Barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak barakallahu fikum kisah-kisah ulama salaf yang lainnya. Sehingga dari situ barakallahu fikum tadi, ya, kita jangan terlalu cepat untuk memvonis diri kita atau orang lain dengan menutup peluang dan pintu bagi dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi upaya kita terkait dengan mereka-mereka pendosa ini ya, Kalau bisa kita yang membantu mereka untuk membukakan pintu hidayah, bukan kita yang menutup. Ya, dengan sikap kita yang kaku, dengan sikap kita yang kasar, dengan sikap kita yang selalu husnudzon dengan para pendosa tadi, para Allah. Nah, tapi apa? Jadilah kita sebagai orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Kita bantu orang tadi, kita tuntun untuk bisa mendapatkan hidayahnya. Gitu ya. Jadi yang punya saudara tukang maksiat, atau yang punya anak tukang maksiat, iya, begitu juga yang mungkin punya istri atau suami, barakallahu demikian. Nah, jangan terlalu cepat untuk memvonis dan menutup pintu kebaikan untuk dia. Tapi hendaknya kita bisa bersabar menuntun dia, membimbing dia menuju pintu hidayah tadi. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Mungkin ini yang bisa kita barakallahu fikum kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semua orang-orang yang lebih banyak melihat aib yang ada pada diri kita dan lebih banyak juga melihat anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Natafiyallahu qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.